baca di sini. Siapa? Si Paris, baca Paris. Fasyaribu sirfan. Baik, perhatikan. Faha ula'i al-muqarrabun, maka mereka itulah orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Sarat al-mubahatu fi haqqihim ta'atin. Ta'atin, khabar dari sarat. Maka jadilah hal-hal yang menjadi ketaatan, subhanallah. Ya, menjadi ketaatan bagi mereka. Ya. Yataqarrabuna biha ilallah. Yang mereka jadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ajib ini. Ya. Mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan yang mubah, itu maksudnya. Dengan meninggalkan yang mubah. Ya, kata Syekh Shalal Fauzan, ini maksudnya innahum yataqarrabu ilallah bitarkil mubahat. Jadi maksud sarat al-mubahatu fi haqqihim ta'atid. Ya, hal-hal yang mubah pun menjadi ketaatan. Artinya dengan ditinggalkan hal-hal yang mubah tadi. Ya, kata Syekh Shalal Fauzan, fadlan an tarkil makruhat wal muharramat. Ya, apalagi mereka meninggalkan hal-hal yang makruh dan terlebih lagi hal-hal yang haram. Ini yang dijelaskan oleh para ulama maksud dari untaian kalimat Ibnu Taimiyah ini. Yataqarrabuna biha ilallah, fa kanat amaluhum kulluha ibadatin, ibadat, khobar kanat. Maka jadilah seluruh amalan mereka itu adalah ibadah. Semuanya adalah ibadah yang mereka dedikasikan lillah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Fasyaribu sirfan kama amilu lahu sirfan. Masih ingat kemarin sirfan itu minuman yang murni tanpa campuran di surga. Ya, sehingga kelak mereka akan meminum minuman yang murni di surga tanpa ada campuran kafur dan yang lainnya, seperti halnya di dunia mereka beramal secara murni. Amilu lahu, karena dahulu mereka beramal di dunia sirfan, yaitu murni untuk Allah. Ya. Tapi kalau al-muqarrabun tidak. Taibar kalau fikum. Ya. Nah, kalau dicampur dengan kapur, bukan kapur seperti itu papan tulis ya, tetapi ini wangi, yang memiliki aroma yang wangi. Ya. Namun tidak seperti rahiq yang khalis. Ya, tidak seperti rahiq yang khalis. Nah, mereka mendapatkan minuman rahiq yang khalis, yang rahiqul makhtum. Baik. Wal muqtasidun. Nah, adapun orang-orang yang muqtasid, pertengahan, mereka yang hanya melakukan amal kebajikan meninggalkan yang haram. Kana fi amalihim ma fa'aluhu li nufusihim. Ya, maka dengan amalan mereka, mereka melakukan amalan-amalan untuk diri mereka sendiri. Fala yu'aqabuna 'alaih, mereka tidak dihukum karena hal tersebut. Wala yusabuna 'alaih, mereka pun tidak ya mendapatkan pahala juga. Beda ya dengan yang tadi muqarrabun, hal-hal yang mubah saja mereka tinggalkan untuk mereka alihkan kepada hal-hal yang taat. Subhanallah. Ya. Falam yashrabu sirfan. Orang-orang yang muqtasid ini tidak minum dengan minuman yang murni di surga. Bal muzija lahum, namun minuman itu dicampur ya untuk mereka min syarabil muqarrabin bihasabi ma mazajuhu fid dunya. Dicampur dengan minuman orang-orang yang pertama ya, yang muqarrabin, yang murni. Itu sesuai dengan campuran amalan yang mereka kerjakan di dunia. Ya. Baik, barakallahu fikum. Nah, perhatikan kalimat ya, wala yusabuna alaih, mereka tidak diberikan pahala maksud, namun mereka tetap mendapatkan balasan. Namun balasannya tentu angkos lebih rendah min jazail muqarrabin, dari ganjaran yang diperoleh oleh orang lain yang muqarrabin, yang bukan hanya sekedar melakukan amal ketaatan, meninggalkan yang haram, bahkan mereka melakukan amal sunnah, meninggalkan yang makruh, bahkan yang mubah mereka ubah menjadi ketaatan. Ya. Nah, mereka ya, dicampur minuman mereka, dicampur dengan kafur, atau juga dicampur dengan misk, khitamuhu misk, itu dicampur dengan misk, dengan kesturi, ya, bukan yang murni, masya Allah. Ya, sesuai dengan amalan mereka di dunia yang juga mencampur-campur tersebut. Lanjut, wa naziru. Wa naziru hada inkisamu al-anbiya alaihi salam ila abdin rasulin. Baina yakuna nabiyan malikan fahtaro yakuna abdan rasulan an-nabiyu al-maliku. Nah, cukup dulu. Baik, perhatikan. Wa nadhiru hadha inkisamul anbiya. Ya. Ini jadi ini pembagian wali ini seperti pembagiannya para nabi. Ya. Yang menjadi apa padanan dari pembagian ini adalah dengan pembagian para nabi. Ya. Jadi pembagian para wali itu sesuai dengan pembagian para nabi. Alaihim assalam ila abdin rasulin wa nabiyyin malikin. Naam, apakah apa namanya seorang hamba rasul, nabi, seorang hamba dan rasul atau nabi dan raja? Faqad khayyara Allah subhanahu Muhammadan, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan pilihan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baina ayyakuna abdan rasulan, apakah menjadi seorang hamba sekaligus rasul, ya, wa baina ayyakuna nabiyan wa malikan, atau menjadi seorang nabi sekaligus raja seperti Nabi Sulaiman. Fakhtara ayyakuna abdan rasulan, maka beliau lebih memilih menjadi seorang hamba sekaligus rasul. Ya, sebagaimana hadis ya yang masyhur mengenai hal ini, hadis Abu Hurairah, ya, dari Jibril, apa Jibril duduk di hadapan Nabi, fanadara ila sama, Jibril duduk di hadapan Nabi lalu Jibril memandang ke langit, ya, fa ida malakun yanzilu, faqal Jibril, ya, tiba-tiba ada malaikat turun, Jibril menyatakan kepada Nabi SAW, inna hadzal malak ma nazala mundu yaumi khuliqa qabla sa'ah. Malaikat tadi itu malaikat yang belum pernah turun sejak diciptakan, ya. Ya, sejak diciptakan. Falamma nazala qal, maka tatkala malaikat tersebut turun dia mengatakan, ya Muhammadu arsalani ilaika rabbuka. Wahai Muhammad, Rabbmu telah mengutusku agar aku datang pada engkau. Afamalikan nabiyan yaj'aluka aw abadan rasulan. Ya, apakah engkau ingin menjadi raja sekaligus nabi atau hamba, atau hanya sekadar hamba sekaligus rasul? Maka disarankan oleh Jibril. Kata Jibril alaihissalam, ya. Kata Jibril, tawadhu li rabbika ya Muhammad. Wahai Muhammad, tawadhu'lah, merendahlah engkau terhadap Rabbmu wahai Muhammad. Ya. Maka qala bal abdan rasulan. Maka beliau Nabi Muhammad SAW menyatakan, saya tidak mau menjadi raja sekaligus nabi, namun saya hanya mau menjadi hamba dan rasul. Nah, ini maksud. Ya, paham enggak sih? Jadi nabi pernah diberikan pilihan. Mau jadi raja enggak? Kalau jadi raja, ya, Allah jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam raja. Nah. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak demikian. Ini mengandung hikmah yang tinggi. Ya, hikmah yang banyak. Terus gantian dibaca sini. Syuhidi, fan nabiyyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi al-Aliyu al-Maliku mislu Dauda wa Sulaimana wa nahwihima alaihi as-salatu wassalamu. Baik, kalau nabi sekaligus raja itu seperti Nabi Daud dan anaknya Sulaiman. Dan yang serupa dengan mereka berdua alaihi as-salatu wassalam. Terus lanjut. Allah Ta'ala fi qissati Sulaimana qala rabbi firli wa habli mulkan mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab fasakharna lahu al-riha tajri bi amri ruqa'an ruqa'an haythu asab. Haythu arada والشياطين كل بناء وطواف وآخرين مقرنين في الأحفاد هذا عطاؤنا فن أو أمسك بخير حساب. Hasbuk. Baik, mantap berhentinya di ya perhatikan waqafnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman fi kisah Sulaiman, tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, kata Nabi Sulaiman dalam doanya, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Karena kerajaan Sulaiman dari timur sampai barat. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau maha pemberi. Wahhab itu maha pemberi dan tidak mengharapkan pamrih. Ya. Sakharna. Fasakharna lahur rih. Maka kami tundukkan kepadanya angin. Tajri bi amrihi ruha'an haitsu asab. Yang rih tersebut, angin tersebut berhembus dengan baik menurut perintahnya kemana saja yang dikehendakinya. Wasyayatina kullabanna'in wa ghawwas. Ya, dan kami tundukkan pula kepada Sulaiman setan-setan. Semuanya ahli bangunan dan menyelam. Wa akharina muqarranina fil asfad. Taib. Dan setan yang lainnya yang terikat dalam belenggu. Hada ata'una famnun au amsik bi ghairi hisab. Inilah anugerah kami. Maka berikanlah pada orang lain. Dan amsik, tahanlah untuk dirimu sendiri tanpa perhitungan. Tanpa perhitungan. Ya, lanjut ai. Man syi'ta la hisaba 'alaika fan nabiyyu ai a'ti, bukan a'tu, itu kan a'ti fil amr, a'ta yu'ti a'ti bi hadaf harfi illa. Lanjut a'ti a'ti man syi'ta wahrim man syi'ta la hisaba 'alaika. Nah, maksudnya hada itu maksudnya di sini famnun au amsik. Ya, maka berikanlah pada orang lain dan tahanlah untuk dirimu sendiri. Maksudnya dalam ayat ini, a'ti man syi'ta. Berilah kepada siapa saja yang kau kehendaki. Wahrim dan tahanlah, jangan beri. Ya. Man syi'ta la hisab 'alaik. Janganlah beri siapapun yang kau kehendaki karena engkau tidak akan dimintai. Ya. La hisab 'alaik, tidak ada hisab untukmu akan hal ini. Alhamdulillah. Ya hadikumullah wa yasbalikum. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Sulaiman terkait apa yang dia minta. Rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Maka Allah menjawab doa Nabi Sulaiman tadi. Allah memberikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman, kerajaan yang tidak Allah berikan kepada siapapun. Allah tunjukkan pada Nabi Sulaiman angin yang membawanya kemanapun dia berada. Dan pasukan-pasukannya. Allah tundukkan Sulaiman. Ya, Allah tundukkan setan untuk Nabi Sulaiman. Allah memberikan kepada Nabi SAW kekuatan, ya, kekuasaan yang tidak pernah Allah berikan kepada siapapun, ya, yang kekuasaan tersebut dibarengi dengan nubuah. Nah, dan Allah membolehkan kepada Nabi SAW apakah mau memberi atau menahan, ya, menahan tanpa hisab kerajaannya tersebut. Tabarakallahu fikum. Maka enggak diragukan lagi, ini adalah keutamaan yang sangat besar. Namun keutamaan ini di bawah keutamaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, bahwa beliau adalah seorang hamba dan rasul. Hanya seorang hamba dan rasul. Makanya beliau mengatakan, Fakulu Abdullahi wa Rasul. Cukup panggil aku hamba Allah dan rasulnya. Selanjutnya lagi. Fan Nabiyyu Al-Maliku yaf'alu ma faradallahu alaihi wa yatruku ma haramallahu alaihi. Baik, perhatikan sini. Maka Nabi Al-Malik, Nabi sekaligus Raja, yaf'alu ma faradallahu alaihi, mengerjakan segala yang diwajibkan oleh Allah kepadanya. Wa yatruku ma haramallahu alaihi, dan meninggalkan, ya, semua yang Allah haramkan kepadanya. Ya, lanjut. Walayati wal mali bima yuhibbuhu wa yakhtaru min ghairi ismin alaihi. Min ghairi ismin alaihi. Enggak ada isminnya di antum? Ada. Ya, min ghairi ismin alaihi. Min ghairi ismin alaihi. Baik. Dari mana tadi? Hah? Wa yatasarrafu. Ah, itu ya. Bukan walayah ya, tapi wilayah. Kalau wilayah itu kekuasaan, walayah kecintaan. Wa yatasarrafu fil wilayah wal mal. Ya. Dan dia menggunakan kekuasaan dan hartanya itu, ya, bima yuhibbuhu wa yardahu, bima yuhibbuhu wa yakhtar, ya, sesuai dengan apa yang dia inginkan, ya, dan sesuai dengan apa yang dia pilih, ya, apa yang dia inginkan, min ghairi ismin alaih, tanpa ada dosa baginya. Ya. Taibarakallahu fikum. Sebagaimana mukmin itu dia ada pada tabaqat tingkatan yang mungkin di atas orang lain, sebagian yang lain. Begitu juga dengan para rasul dan para nabi. Sebagiannya lebih afdal daripada sebagian yang lain. Allah berfirman, "Tilka rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallamallah rafa'a ba'dahum darajat." Atayna Isa bin Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhul qudus. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada sebagian para nabi di atas sebagian yang lain. Nah, demikian. Ya. Terus lanjut wa ammal abdu. Nah, ini berarti nabi kita ya. Adapun hamba sekaligus rasul, ya. Lanjut. Fala yu'ti ahadan illa bi amri rabbih. Adapun hamba sekaligus rasul, dia tidak memberi kepada siapapun selain atas perintah Rabb-nya. Terus la yu'ti man yasha'a wa yuharrimu man yasha'a. Baik, kenapa sih yasha'a? Mansubnya kenapa itu? Wala yu'ti man yasha'u wa yahrim man yasha'u. Ya, antum kenapa mansubnya? Kan enggak ada amil nasab. Ya, marfu. Nah, maka ya, dia tidak memberi kepada siapa saja yang dia kehendaki, dan ataupun dia mencegah siapapun yang dia kehendaki. Perhatikan ya. Maka Nabi Raja Allah perbolehkan untuk memberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki, mencegah pada siapa yang dia kehendaki. Ya, sebagaimana Allah firmankan kepada Sulaiman, famnun, maka berikanlah. Au amsik bi ghairi hisab, tahanlah. Itu artinya enggak ada haraj, enggak ada dosa ada terkait hal ini. Adapun nabi yang dia bukan raja, dia nabi hanya rasul, maka dia tidaklah memberi kepada siapa saja yang dia kehendaki, atau dia tidaklah mencegah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Namun dia memberi kepada siapa yang Allah perintahkan. Ya, dia menahan tidak memberi kepada siapa saja yang Allah perintahkan. karena dia hanyalah seorang hamba, bukan raja. Paham ke sini? Ya, barakallahu fiik. Terus lanjut. Man yu'ti man amarahu Allahu bi'ta'ihi wa yu'adi man amarahu Allahu biwilayatihi. Mana? Di wilayah. Ah, wilayah. Kalau wilayah itu kekuasaan, kalau walayah kecintaan. Ya. Bal yu'ti man amarahu rabbuhu bi'ta'ihi wa yuwalli man amara rabbuhu. Kalau dia anak bitauliyatihi. Nah, kalau dia itu apa? Biwilayatihi kalau dia. Ya. Tapi perhatikan. Mana lagi tadi lanjutannya? Bal yu'ti. Bahkan Rasul ini hanya memberi man amara rabbuh kepada siapa saja yang Rabb-nya perintahkan. Bi'ta'ihi. Untuk diberikan. Wa yuwalli. Dan membela man amara rabbuhu. Siapa saja yang diperintahkan oleh Rabb-nya. Ya. Kalau diantum berarti biwalayah. Ya. Untuk dibela. Fa amaluhu kulluha ibadatun lillah. Amalnya semua berarti ibadah. Ya, ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Terus lanjut. Kama fi sahih al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inni wallahi la u'ti ahadan wa la amna'a ahadan. Wa la amna. Kenapa sih teman mansub? Enggak ada ambil nasab. Ah. Si Yudi ini muskilah sini. Ah, kenapa ini? Ah. Hah? Mana? Amna'u fil mudhari. Ya, mana ayam na'u? Kan inni la'u'ti. Kan inni aku demi Allah la'u'ti. Udah paham tuh korinahnya? Oh, jadi amna. Memang ada wazan amna ayum ni'u? Ada enggak? Hah? Enggak ada. Hah? Ah, terus pulang. La'u'ti ahadan. Wala amna'u ahadan innama ana qasimun adu. Ah iya, itu hamzanya dari bagian ana itu huruf mudhara'ah. Ah adu. Umirtu. Lihat ini korinah kalimatnya, ngapain bingung lagi. Makanya kalau baca itu sekaligus lihat maknanya. Jangan fokus di irob-irobnya aja. Lihat maknanya. Ya. Itu membantu kita. Sangat membantu sekali. Ya. Bahkan ada orang yang gak ngerti irob, terkadang dia bisa baca dengan tepat. Karena dia tahu maknanya. Ya. Nah ini perhatikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Inni wallahi la'uti ahadan. Sungguh demi Allah aku tidak memberi ya kepada siapapun. Wala amna'u ahadan. Atau aku tidak menolak, tidak memberi kepada siapa saja. Ya. Artinya ini yang sesuai dengan kehendakku sendiri. Innama ana qasimun. Aku hanyalah seorang pembagi. Yang membagi-bagikan. Adau haitsu umirtu. Aku memberi sekedar yang diperintahkan kepada aku saja. Aku memberi kepada siapa orang, kepada orang-orang yang aku diperintahkan untuk memberikan. Ya, terus walihada. Walihada yudhifu Allahu al-amwala asy-syar'iyyata ila Allahi wa rasuli. Fa qawlihi ta'ala yas'alunaka 'anil anfal qul anfalu lillahi wa rasul. Fattaqu Allaha wa aslihu zata bainikum wa ati'u Allaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Wa qawluhu ta'ala ma afa'a Allahu 'ala rasulihi min ahli al-qura falillahi wa lirrasuli. Wa qawluhu ta'ala wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumsahu walirrasul. Bacanya min syai'. Apa hukumnya min syai? Nun sukun berjumpa dengan syin. Oh min syai. Apa hukumnya syudi? Hah? Nun sukun berjumpa dengan syin. Sampai gurunya si Jaki. Jaki ngajarin apa antum? Mana siapa gurunya syudi tajwid? Zaki. Ngajarin apa antum? Hah? Yang bener aja itu bahasanya begitu. Ya. Walihada yudifullahu al-amwala asy-syar'iyyata ila Allah war Rasul. Oleh karena itu Allah mengidofahkan, menyandarkan, mengaitkan ya. Al-amwal, kepemilikan harta yang syar'i itu kepada Allah dan Rasul. Ya, kepada Allah dan Rasul. Ya, semisal fai. Ya. Ghanimah. Apa beda fai dan ghanimah? Kalau ghanimah harta rampasan perang. Ghanimah tanpa perang. Kalau fai tanpa perang. Kalau ghanimah? Nah, itu dia bedanya. Ya. Taib. Dan semisalnya Allah Ta'ala berfirman kulil anfalir rasul, perhatikan ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di sini ya, kulil anfal lillahi wal rasul, katakanlah harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul ya. Ketika mereka bertanya yasalunaka anil anfal kulil anfal lillahi wal rasul, mereka bertanya kepada engkau wahai Nabi tentang harta rampasan perang. Katakanlah harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul. Nanti Rasul yang akan membagikan. Ya. Jadi la yu'ti wa la yunafil ahadan illa bi amrillah. Ya. Maka Rasul tidaklah memberi, tidaklah menahan seorang pun kecuali dengan perintah Allah. Termasuk kemarin yang kita kaji di Subulus Salam. Ketika perang Hunain, Nabi SAW membagi-bagikan harta rampasan perang. Paham gak sini? Kepada orang-orang yang baru masuk Islam dari Ahlu Makkah. Sementara muhajirin yang pedangnya masih berlumuran darah, tidak, muhajirin apa? Ansor, tidak dapat harta rampasan perang. Kalau kalangan muhajirin, gak permasalahin. Ya? Kalau kalangan muhajirin yang senior, gak mempermasalah. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, ya, namun para sahabat bukan menolak itu ya, tetapi bertanya ada apa, apa hikmahnya gitu. Ya. Nah, beda dengan pentolan Khawarij Zulkhuwaisirah. Ketika dibagi dia sedikit, dia mengatakan, "Ya Muhammad, i'dil fa innaka la ta'dil." Wahai Muhammad, berbuat adillah, kamu itu enggak adil. Berarti dia ini kan ini Rasul membagi-bagikan berdasarkan perintah Allah, ya kan? Memberi berdasarkan perintah Allah, menahan berdasarkan perintah Allah. Ini hukum Allah, hukum Rasul. Berarti dia menentang hukum Allah yang dibawa Rasul. Mengatakan hukum Rasul itu tidak adil. Maka kafirlah dia. Oleh karena itu Umar bin Khattab mau menggal dia. Kalau mau menggal berarti takfir. Memangnya Umar mau menghalalkan darah mukmin? Ya, dan tidak dilarang oleh Rasul. Ya, namun karena ada maslahat atau karena mudorot yang lebih besar kalau dia dibunuh. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma afa Allah ala rasulih min ahli al-qura falillahi wa rasul." Ya. Apa saja rampasan fai yang diberikan Allah kepada rasulnya dari harta tersebut yang berasal dari penduduk-penduduk kota, maka itu adalah untuk Allah dan Rasul. Ya, untuk Allah dan Rasul. Falillahi wa rasul. Ya. Jadi ya, itu sebenarnya hakikatnya Rasul tidak memiliki secara otoritas. Namun itulah untuk Allah, baru untuk Rasul. Dan Rasul pun la yatasarrafihi illa bi amrillah, begitu kata para ulama. Kata Syekh Shalih Fauzan. Ya, Rasul pun tidak dapat menggunakan harta tersebut mau bagi-bagikan kepada siapa saja kecuali dengan perintah Allah. Maka Rasul itu hanya melaksanakan perintah Allah. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi sabdakan apa? Innama ana qasim fa ya adau haitsu umirtu. Aku ini cuman pembagi. Ya, aku ini cuman orang yang membagi-bagikan aja. yang aku memberi sekedar apa yang diperintahkan oleh Allah kepadaku agar aku memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, itu maksudnya. Paham enggak sini? Ya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa alamu anna yanma ghanimtum min syai' fa inna lillahi khumsuhu walirrusul. Ketahuilah apa saja yang kalian dapatkan. Ya, harta rampasan perang yang kalian dapatkan, maka sesungguhnya 1/5 untuk Allah, ya. Untuk Allah yaitu dan untuk Rasul. Ya, perhatikan sini. Inna ma ghanimtum min syai'. Ya. Maka ghanimah bagaimana? Maka harus dikembalikan kepada syariat Allah. Wa alamu anna ma ghanimtum min syai'. Ya, ini harta rampasan perang yang diambil dari orang-orang kafir di medan peperangan. Ya, walillahi khum ya khumsuhu walirrasul alladhi walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil in kuntum amantum billah. Nah, ini. Tayyib barakallahu fikum. Yaitu untuk Rasul, yaitu untuk walidil qurba, kerabat, orang anak yatim, orang miskin, ibnus sabil, orang yang berada di perjalanan enggak punya bekal untuk balik. Jika kalian beriman pada Allah dan kepada Al-Quran yang kami turunkan, anzalna ala abdina, Al-Quran kepada kami turunkan pada hamba kami, itu Nabi. Yaumal furqan, yaumal talqal jam'an. Nah, baik, barakallahu fikum. Ya, terus gantian dibaca sini. Ya, Pak Fikri. Baik. Walihada oleh karena itu, karena azharu aqwali ulama, pendapat ulama yang paling kuat maksudnya adalah anna hadhil amwal, bahwa harta rampasan perang tersebut tusrafu. Itu apa tusrafu itu maksudnya? Dipergunakan. Ya, fihi dialokasikan di situ. Yuhibbuhullahu wa rasuluh. Ya. Untuk segala hal yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Bihasab ijtihadi waliyil amr. Sesuai dengan ijtihad pemimpin. Ya, terus. Taib sebagai ini mazhabnya Imam Malik dan yang lainnya dari kalangan ulama salaf. Terus. Taib, taib. Perhatikan. Wa yudhkaru hadha riwayatan, dan bahkan hal ini disebutkan pula satu riwayat dari pendapatnya Imam Ahmad. Nah. Terus lanjut. Khumusi. Innahu yuqassamu. Baik. Ada pendapat yang menyatakan bahwa khumus 1/5 harta rampasan perang, ya, itu yukosam, itu dibagi-bagi, ya, dibagi-bagi ala khamsatin untuk lima golongan, sebagaimana, ya, hal ini, ya, ini pendapatnya Imam Syafi'i, ya, ini Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, menurut yang masyhur dalam pendapat Imam Ahmad tadi, pendapat Imam Ahmad berdasarkan ijtihad imam satu riwayat, tapi yang masyhur demikian. Ada yang menyatakan ala salah satin, ya, dibagi untuk tiga golongan. Ini pendapatnya al imam Abu Hanifah. Taibar kalau fikum. Nah, ini yang ma'ruf dibagi kepada lima. Sebagaimana firman Allah, wa alamu anna ma ghanimtum min syai' fa inna lillahi khumsah. Wali Rasul, wali dil kurba, wali yatama, wal masakin, wal nisafil. Udah berapa tuh? Rasul, kerabat, yatim, masakin, ibnu sabil. Paham gak sini? Udah berapa? 5. Nanti Rasul memberi-berikan. Ya, barakallahu fikum. Nah. Maka 1/5 ini dibagikan. Baik, barakallahu fikum. Ada yang juga menyatakan 3. Ya, tapi ini enggak masyhur. Ya. Terus wal maqsudu huna. Maqsudu sallallahu ta'ala alaihi wasallam afdalu min Yusuf wa Daud wa Sulaiman alaihi wassalatu wassalam. Kala anna al-muqarrabina sabiqina afdalu min al-awwaloni ashabil yamani. Maksudnya di sini adalah ya bahwasanya hamba, seorang hamba dan rasul itu lebih afdol daripada nabi dan seorang rasul yang nabi, yang dia nabi tapi raja. Sekaligus raja. Sebagaimana Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, dia alaihim assalatu wassalam itu lebih afdol daripada nabi dan memiliki kedudukan raja. Yusuf, Sulaiman, Daud. Ya alaihim assalatu wassalam. Kama annal muqarrabin, sebagaimana orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, ya, itu as-sabiqin, yang lebih dahulu melakukan kebajikan, yang berlomba-lomba melakukan kebajikan, itu lebih afdal daripada orang-orang yang abrar, yang berbuat kebajikan, atau ashabul yamin, alladzina laisa muqarrabina sabiqin. Ya, yang mereka tidak dekat, yang tidak mendekatkan diri kepada Allah atau tidak lebih dahulu berbuat kebajikan. Terus paman ada taib. Maka barang siapa yang menunaikan kewajiban namun dalam melakukan, namun juga melakukan hal yang mubah, ya, ya, yang disukainya, maka fahaulai, ya, maka dia termasuk golongan yang baik. Artinya main ashabul yamin, bukan muqarrabun. Terus taib. Ya, maka barang siapa yang dia melakukan amal apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridai, dia wayaqsidu an yasta'ina bima ubihalah. Ya. Serta artinya menggunakan hal-hal yang mubah hanya untuk sebagai sarana untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Ini muqarrabin. Nah, ya. Maka mereka lah, itulah mereka, yaitu muqarrabin. Ya. Itulah mereka kalangan muqarrabin yang mereka mendapatkan minuman tanpa campuran. Baik, cukup sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.